Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. وَمَا يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله أعزكم الله ورحمكم الحمد لله marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita khususnya pada kesempatan yang berbahagia ini dengan izin Allah dan taufiknya kita masih diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa mengais warisan-warisan Nabi alaihi salatu wassalam, warisan ilmu dan warisan agamanya. Yang harapan kita jalan inilah yang akan bisa melenggangkan kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Dan harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dengan kebaikan. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ikhwani wa akhwati fillah, a'izzakum Allah wa rahimakum. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan mengkaji bersama-sama dari risalah yang sangat mulia Irsyadul Anam ila Usulin wa Muhimmati Dinil Islam. Bimbingan kepada manusia berkaitan dengan pokok-pokok dan hal-hal yang penting dari perkara agama ini. Risalah yang ringkas dalam bentuk tanya jawab. Namun tentunya ini adalah perkara-perkara yang wajib untuk kita ilmui. Dan risalah ini direkomendasikan oleh Mufti Saudi dulu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh rahimahullahu taala dan juga Mufti Saudi hari ini Syekh Shalih Al-Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Yang risalah ringkas ini adalah satu hal yang merupakan kewajiban bagi kita. Setiap mukmin, setiap umat Muhammad alaihi salatu wassalam, setiap seorang sunni, salafi, harus memahami dasar-dasar ini. Sebagaimana dalam muqaddimah muallif rahim al-hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwa mempelajari tauhid dan keyakinan yang sahih, demikian pula dengan arkanul Islam, min ahammil muhimmat wa aujabil wajibat, adalah merupakan kepentingan yang paling penting dan kewajiban yang paling wajib. Sehingga akidah kita benar-benar menjadikan akidah yang sahihah. Akidah yang bisa menerangi hati kita. Memandang yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Menjadikan ibadah kita semata-mata adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan syariat yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan atas dasar inilah penulis menulis risalah ini. Dan memang benar, dengan tauhid, dengan akidah inilah yang menjadikan dunia itu terang benderang. Dan tentunya masing-masing dari kita merasakannya. Kalau boleh sedikit sharing, bahwa saya pun merasakan seperti itu. Setelah mempelajari kitab Tauhid dengan Fathul Majidnya, dunia terasa terang benderang, melebihi matahari di siang bolong. Terlihat jelas mana yang hak, mana yang batil. Khususnya tatkala kita melihat apa yang terjadi di masyarakat kita. Masih banyaknya amalan-amalan mereka yang terkontaminasi dengan hal-hal yang itu tidak dituntunkan. Dan ini masih berkaitan dengan perkara akidah. Maka sering saya tekankan dan saya ingatkan kepada ikhwah, khususnya yang sudah pada ngaji, yang sudah semestinya ngerti tauhid, ini mestinya benar-benar dipegangi kuat. Membela perkara ini. Jangan dibiarkan begitu saja. Khususnya dari berbagai ritual-ritual yang ada di tengah-tengah komunitas kaum muslimin. Apalagi juga terkait dengan mungkin dengan orang tuanya sendiri atau juga dengan saudaranya sendiri. Maka terkadang saya melihat ada setan bisu di sini. Syaitanun akhras. Ngaji-ngaji. Tapi ketika melihat kemungkaran di keluarganya, ini sepertinya kok kayak biasa-biasa saja. Padahal ini sudah berurusan dengan perkara akidah. Khususnya biasanya kalau di Solo dan sekitarnya, ya, ini acara kelahiran, menyambut kelahiran bayi, atau juga ketika acara walimahan, lebih lagi ketika mengurus jenazah. Masih banyak dan masih kita lihat. Terkadang campur tangan dari masyarakat yang dia sendiri tidak bisa, tidak berani, bukan tidak bisa, tidak berani untuk kemudian menahan dari khurafat-khurafat yang masih dilakukan untuk keluarganya sendiri. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah wa rahimakum, ini perkara akidah yang tentunya tidak bisa kita tolerir. Tidak bisa kita tinggal diam. Dan memang harus bersikap tegas. Bukan keras, tegas. Katakan apa yang ada. Seperti inilah. Dan mereka kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang Islam. Maka inilah. Waalaikumsalam. Yang insyaAllah akan kita bahas mudah-mudahan menjadikan bimbingan bagi kita dan juga sebagai tadzkir dari perkara-perkara pokok yang semestinya kita senantiasa pegangi dan kita bela. Dan inilah yang kita berharap agar diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas akidah yang safiyah ini, yang sahihah ini. Maka ikhwan fillah jazakumullah rahimakum, mari untuk kita senantiasa mengharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tsabat dan istiqamah. Memang berat kalaulah tidak karena pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tuntutan, ya, adalah satu tuntutan dan keharusan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Maka khalafidina jazakumullah rahimakum, berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala tentunya ini menuntut kepada kita perjuangan, menuntut kepada kita juhud dan kesungguhan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sungguhnya orang-orang mengatakan rabbunallah, gampang mengucapkan rabbunallah, tapi untuk istiqamah tsumma istaqamu ini yang butuh perjuangan. Dan Nabi alaihi salatu wasalam juga ketika ditanya kulli fil islami qawlan la as'aluka ahadan ba'dak, katakan ya Rasulullah, untukku satu ucapan yang aku tidak akan bertanya lagi kepadamu sesudahmu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, qul amantu billah thumma istaqim. Kalimat pendek tapi perjalanannya adalah menuntut sampai kita dijemput maut. Amantu billah thumma istaqim, istiqamahlah. Dan ini satu tuntutan untuk kita bisa istiqamah di atas akidah sahihah, di atas sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kita mengawali dari bab yang pertama, bab al-usulul thalathah. Dan ini sering sebagaimana bab ini satu kitab khusus dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dari al-usulul thalathah ini. Namun kita bahas secara ringkas saja. Qala mal usulul thalathatu allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ma'rifatuha. Apa itu tiga landasan, tiga dasar utama yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahuinya? Qala usulul thalathah allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ma'rifatuha. Tiga dasar utama, tiga landasan pokok yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahuinya. Ringan sebenarnya. Yang pertama, ma'rifatul abdi rabbahu, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenalnya seorang hamba terhadap Rabb-nya Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'rifatul abdi dinahu, mengenalnya seorang hamba akan agamanya. Yang ketiga, ma'rifatul abdi nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, mengenalnya seorang hamba terhadap nabinya alaihi salatu wassalam. Ini enteng kalau kita jawab, ya. Tapi ini menuntut kepada kita untuk benar-benar dikaji. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang menjadikan kita benar-benar tunduk kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita khusyuk. Maka Allah Subhanahu wa taala pun juga mengingatkan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah orang-orang berilmu. Maka ilmu inilah artinya adalah al-khasyah, Ilmu adalah khasyah. Bagaimana menjadikan kita menumbuhkan rasa khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini satu-satunya yang akan bisa menjadi benteng bagi kita dari dorongan-dorongan nafsu yang buruk, ya. Dari dorongan-dorongan jiwa yang jelek, yang jahat, adalah hanya dengan menanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa khasyah kita, rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza lam tastahi fasna ma syi't." Jika engkau tidak malu, lakukan semaumu. Maka ini bagaimana menumbuhkan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dan kapanpun. Dan ini penting mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal uluhiyahnya, rububiyahnya, asma dan sifatnya, demikian pula dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mengenal asma dan sifatnya bukan sekedar hanya mempelajari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun menjadikan itu bisa tertanam dalam diri kita. Bisa merubah sikap-sikap kita. Maka ini rasa khasyah dan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang benar-benar ilmu yang sebenarnya. Maka hanya dengan rasa malu kepada Allah, rasa khasyah kita kepada Allah, ini akan bisa menghalangi dari berbagai niat-niat jahat apapun, atau juga dorongan-dorongan nafsu yang jahat sekalipun. Kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Hammat bihi wa hamma biha. Apa kata Allah? Laula an ra'a burhana rabbih. Laula an ra'a burhana rabbih. Kalau seandainya tidak melihat petunjuk Rabb-nya Subhanahu wa taala, terjadilah apa yang terjadi. Maka ini jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan rasa khasyah kita fi sirri wal alan, dalam keadaan tersembunyi, demikian pula ketika di hadapan orang banyak. Yang ini senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenal agamanya. Dan ini bahrun la sahilalah, lautan yang tiada bertepi. Untuk kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala adalah laksana lautan yang tiada bertepi. Semakin kita pelajari, semakin kita merasa bodoh. Semakin kita banyak tidak mengerti. Maka ini menuntut kepada kita mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan pengenalan yang lebih komprehensif, menyeluruh. Maka ini penting untuk kemudian kita juga bagaimana mengenal agama Allah Subhanahu wa taala ini, yang menjadikan kita pun juga dibatasi, merasa bahwa kita itu dibatasi dan kita seperti dipenjarakan. Maka itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Karena apa? Karena ilmunya dengan perkara agama ini. Ingin ini dilarang, ingin itu diharamkan, ini tidak boleh. Tidak semua keinginannya itu bisa direalisasikan karena ada batasan-batasan dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pentingnya, dan ini mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengenalnya, tentunya bagaimana merealisasikannya. Dengan pengenalan yang menjadikan kita benar-benar merasa dibatasi. Hidup kita serba terbatas. Kepemilikan kita pun juga terbatas. Kepemilikan yang semu. Apa yang kita miliki adalah sesuatu hal yang semu. Dan ini menjadikan kita merasa bahwa kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Maka kalau kemudian kita merasa seperti ini, hidup menjadi enteng. Ya. Tidak banyak beban. Karena apa? Kita bukan siapa-siapa. Dan kita juga bukan apa-apa. Hari ini mungkin kita seperti ini. Besok bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Untuk kemudian menghancurkannya dalam sesaat. Maka apa yang kita banggakan? Dan kita menyaksikan sendiri. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan satu kaum dalam sesaat. Apa yang terjadi belum lama di Sumatera Utara, di Aceh. Ya. Ini dalam sesaat. Maka apa yang kemudian kita banggakan? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengendaki. Maka tatkala kita merasa bahwa kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, ini akan lebih ringan bagi kita. Karena apa? Tidak ada yang kita bela. Kecuali bagaimana kita untuk merealisasikan dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Nah, dan dalil-dalil jelas. Al-Quran wa Sunnah menuntut kita untuk kita pelajari. Dan kalau lebih komprehensif, lebih menyeluruh tentunya mempelajari usulul ilm. Usuluddin wa usulul ilm. Kalau yang pertama tadi adalah lebih kepada usuluddin. Yang kedua ini usulul ilm, dasar-dasar ilmu. Supaya apa? Memahami perkara agama ini tidak monoton. Tapi menyeluruh. Ya. Mempelajari mustalahul hadis. Mempelajari kalau mau lebih mendalami lagi. Mempelajari qawaidul fiqhiyah, usulul fiqh, usulul tafsir, ulumul Quran. Ini ilmu dasar untuk mengenal Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jika tidak, biasanya memahaminya ya seperti itu. Dan pemahamannya mandul, tidak berkembang, monoton ya. Saklek. Dan kita lihat para ulama rahimahumullah ta'ala jami'an. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika di Baghdad berbeda ketika beliau di Mesir. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Kenapa seperti itu? Tentunya melihat kepada masalih mafasid. Karena agama ini adalah mengajak kepada kedamaian. Mengajak kepada kebersamaan. Mengajak kepada persatuan. Dan tentunya juga sangat-sangat memperhatikan bagaimana kondisi umat. Dan ini Nabi alaihi salatu wassalam. Sifat Nabi alaihi salatu wassalam dikatakan azizun alaihi ma'anittum. Sangat berat bagi Nabi alaihi salatu wassalam apa yang memberatkan kepada kalian. Nabi ini sangat berat ketika umatnya itu maka bagaimana kemudian kita suka memberat-beratkan kepada orang atau membebani kepada orang. Dan syariat agama ini juga dibangun di atas samahah. Di atas kelonggaran, kemudahan. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membalik kecuali apa yang untuk dikerjakan. Ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak jadikan agama ini memberatkan. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Qur'an untuk mencelakakanmu. Dan ayat-ayat semakna banyak sekali. Rasul mengatakan yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan. Jangan dipersulit. Basyiru wa la tunaffiru. Beri kabar gembira. Jangan dibuat lari. Boleh jadi kita menjadi penyebab orang lari dari agama ini adalah karena kita sendiri. Maka ikhwan fillah jazakumullah rahimakum, ini pentingnya dalam kita mengenal agama ini dengan pengenalan yang lebih komprehensif, menyeluruh. Dari semua sisi. Apalagi di masa-masa seperti kita sekarang ini yang kita butuh untuk bisa namun juga kemudian tentunya tidak vulgar ya, dengan kaidah-kaidah yang telah digariskan oleh para ulama agar kemudian kita juga tidak terjebak dalam pluralisme misalkan atau yang kemudian lebih kepada kebebasan berpikir yang akhirnya keblinger ya. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Nah, kemudian yang ketiga mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dasar yang penting. Siapa itu Nabi alaihi salatu wasallam? Bukan sekedar kita mengenal sirah nabawiyahnya saja, bagaimana perjalanan beliau. Namun lebih dari itu, tentunya adalah bagaimana mengenal beliau alaihi salatu wassalam dengan semua apa yang datang dari beliau, dari sabda-sabda beliau, perbuatan beliau, sifat-sifat beliau, dan juga baik itu sifat khuluqiyah atau sifat khalqiyahnya. Ini pengenalan yang menyeluruh yang menjadikan kita pun juga menjadikan kita pun juga tunduk hanya kepada tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Maka jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini yang tentunya menjadikan kita selalu ada tanda-tanya. Ketika kita berbuat, adakah tuntunan dari Nabi alaihi salatu wasallam? Adakah sunnah dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam? Ini selalu. Karena Nabi alaihi salatu wasallam memberikan tuntunan kepada kita dan Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Nabi alaihi salatu wasallam teladan yang baik dalam semua kehidupan beliau. Baik itu akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlak dan perilakunya. Maka ini semua ada tuntunan bahkan kesehariannya. Supaya apa? Supaya apa yang kita jalani pun juga ada nilai-nilai ibadah. Bagaimana tidak? Perkara-perkara yang menjadi kebiasaan kita ada nilai ibadah, nilai kebaikan. Cara berpakaian kita, cara bersisiran kita, cara buang hajat kita. Ini perkara-perkara yang seolah itu ringan. Tapi tatkala itu kita lakukan karena kecintaan kita kepada Nabi SAW. Dan ini mudah-mudahan juga menjadi harapan. Harapan untuk kemudian kita bisa bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi. Maka bukti kecintaan kita kepada Nabi bukan kemudian dengan bersolawatan, banyak-banyak solawatan yang dibuat-buat. Solawat diperintahkan, dianjurkan, diwajibkan juga. Al-Quran sunnah memberikan pemerintahan, mensyariatkan kita untuk bersolawat. Namun tentunya bagaimana caranya, kapan kita berbuat itu. Nah, karena memuji kepada Nabi SAW pun juga ada tuntunannya. Rasulullah tidak mau kemudian berlebihan. La tatruni kama taratin Nasara bin Maryam. Innama ana abdul faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebihan dalam memuji kepada aku itra'nya. Sebagaimana orang-orang Nasrani telah kelewatan dalam memuji kepada Isa bin Maryam alaihi salam. Innama ana abd. Aku ini seorang hamba. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka ini Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan koridor. Supaya jangan tafrid, jangan ifrat. Jangan menggampangkan, tapi juga jangan kelewatan. Jangan berlebihan. Dalam kecintaan kita. Dan dengan seperti ini kita, harapan kita. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, tentunya semua muslim menginginkan untuk mendapat syafaat Nabi, untuk bisa bersama Nabi alaihi salatu wassalam. nanti di yaumil qiyamah dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ini perlu dipelajari. Karena ini bukan sekedar hanya keinginan atau ucapan saja. Butuh untuk dipelajari, diilmui, kemudian diamalkan. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Siapa menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah mencintaiku. Jelas. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa mencintaiku, maka akan bersamaku dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam ini pun juga wasilah untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunnah sehingga aku mencintainya. Maka jangan lagi mengatakan bahwa sunnah-sunnah saja kok. Kan enggak berdosa kalau ditinggalkan. Ini. Maka sunnah ini kalau ditinggalkan rugi besar. Ya. Dan kalau kita jalani adalah untung besar. Karena ini dunia kita adalah dunia bisnis. Untuk mencari peruntungan. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengajak berniaga dengan kita. Innallaha ishtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan harta mereka, dibarter dengan surga. Maka ini mesti hitung-hitungan kita itu, ya. Untung rugi, jangan mengatakan enggak apa-apa kok. Sunnah saja enggak bisa sudah, ya. Ini tentunya kita akan mengatakan orang seperti itu dungu, ya. Ya. Enggak tahu diuntung, ya. Mau sudah dimodali, ya. Tapi enggak mau diuntung, ya. Dan tentunya dan ini yang kita inginkan adalah dengan sunnah-sunnah itu akan meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini ghayatul mu'min, tujuan setiap mukmin bagaimana bisa meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ngaku-ngaku boleh. Ini. Tapi belum tentu Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Maka ini adalah upaya kita. Untuk bagaimana bisa meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengenalan yang menjadikan kita tunduk dengan semua amaliah kita kepada tuntunan-tuntunan beliau alaihi salatu wassalam. Nah. Kemudian berikutnya lebih dirinci lagi dalam pertanyaannya, man rabbuk wa mad dalil? Siapa Rabbmu? Dan apa dalilnya? Qala rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabb jami'al alamin bi ni'amihi. Wahuwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Rabbku adalah Allah yang telah mendidikku. Kalimat Rabb ini tarbiyah. Ya. Maka kalimat tarbiyah juga dari kata ini. Ya. Dan makna Rabb ini juga lebih luas. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan aku. Menciptakan kita. Memberi rizki kepada kita. Memberikan manfaat madarat kepada kita. Mengatur urusan kita. Menghidupkan dan mematikan kita. Ini makna Rabb. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang telah mentarbiyah semua alam ini dengan kenikmatannya. Wahuwa ma'budi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala hak. Yang aku sembah. Laisa li ma'budun siwah. Tidak ada bagiku yang disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membimbing nabinya alaihi salatu wassalam ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu melihat Nabi alaihi salatu wassalam dengan perangai yang demikian mulia. Di tengah-tengah komunitas jahiliyah kayak begitu. Maka Abu Bakar Siddiq bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah yang mendidikmu?" Maka Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man addabak?" Siapa yang memberikan apa mendidikmu? Nabi mengatakan, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Rabbku telah mendidikku dan sangat baik didikannya. Dan ini adalah Al-Qur'an. Dan Aisyah mengatakan, "Wa kana khuduquhu Al-Qur'an." Maka ini manakala kita kembali kepada kitab Allah dan sunnah-sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Inilah kita akan tahu bagaimana didikan-didikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita. Dari ayat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Ini juga mencakup seluruh dari kewajiban iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana alhamd? Alhamdu terkandung makna di dalamnya tauhid al-uluhiyah. Karena segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian lillahi merupakan ismullahil a'zham. Dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin. Tauhid rububiyah dalam satu ayat. Ya. Dan kalau di syarah ini para ulama telah memberikan syarah yang sangat luar biasa dalam masalah ini, ya. Nah, baik. Kemudian berikutnya, bimadza arafta rabbak wa mad dalil? Dengan apa engkau mengenal Rabbmu dan apa dalilnya? Qala araftu rabbi bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar wad-dalilu qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar. Aku mengenal Rabbku dengan ayat-ayatnya dan juga dengan makhluknya, dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala, as-samawati as-sab' wal ardhuna as-sab' wa man fihin wa ma bainahuma. Langit yang tujuh, bumi yang tujuh, dan apa yang di antara keduanya. Dan termasuk kita. Ya. Dalilnya Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqa as-samawati wal ardha wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala istiwa di atas 'arsy-Nya. Wa ma lakum min duni mi wali wa la syafi'. Tidak ada bagi kalian penolong atau memberikan syafaat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Afala tadzakkarun? Tidakkah kalian ingat? Dan ini ayat-ayat seperti ini, apalagi di akhir ayat ini. Ini sebenarnya adalah ayat-ayat yang menuntut kepada kita untuk belajar, untuk bisa memahami dan mengilmui lebih jauh. Afala tadzakkarun? Afala taqilun? Afala ta'lamun? Dan ayat-ayat seperti ini seperti teguran sebenarnya bagi kita, untuk kita jangan patah arang, untuk senantiasa kita juga belajar dan belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik itu ayat-ayat sam'iyyah yang kita baca, yang kita dengar, demikian pula ayat-ayat kauniyah yang ada di sekeliling kita begitu banyaknya. Bahkan diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun? pada diri kalian, apakah kalian tidak melihat? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan. Dan ini mengagumkan. An khalaqa lakum min anfusikum azwaja, untuk apa? Litaskunu ilaiha. Ya. Agar kalian sakinah. Perhatikan dia di sini aja. Satu ayat ini saja. Litaskunu ilaiha. Agar kalian merasa sakinah. Ini. Allah tidak mengatakan ma'aha, tapi ila. Ini menunjukkan apa? Butuhnya kita kepada istri kita. Ini ayat. Tidak bisa dipungkiri. Dan kita semua mengakui. Kayak apapun ini. Bahwa kita butuh kepada wanita yang menenangkan kita. Berikan sakinah. Maka dengan itu kemudian. Waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Diulangi lagi. Inna fi dzalika laayat. Itu ayat. Perhatikan. Bukan sekedar perasaan gharizah saja. Tapi ini adalah dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, anugerahkan kepada kita. Dan ini cinta yang Allah Subhanahu wa taala jadikan cinta ini sebagai dasar dari ibadah kita. Ya, pilar dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cinta. Artinya apa? Perhatikan, jangan kemudian kita mengobral cinta seenaknya. Ya. Ini. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan dasar pokok, pilar pokok dari ibadah kita adalah mahabbah. Maka siapa dan apa yang kita cintai harus dibawa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di akhir bab dari Ad-Da' wa Dawa. Ya. Beliau membahas sangat detail sekali. Bahwa apa dan siapa yang kita cintai harus sesuai dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan menjadikan menjadikan kita merasakan manisnya iman dan indahnya iman, yang tentunya dengan iman ini yang sangat mengagumkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iman kita bisa berkembang, bisa tumbuh seperti satu batang pohon yang kokoh dengan batang yang menancap ke perut bumi, cabang-cabangnya menjulang ke langit, memberikan buah setiap saat, ataupun hanya setitik dari iman saja yang tidak dikotori dengan kesyirikan, ini juga akan bisa menyelamatkan pemiliknya dari kekal di neraka. Maka ini mengagumkan. Maka jangan sembarangan untuk kemudian kita mengobral dari dasar-dasar ibadah kita. Rasa cinta, rasa khasyah kita, dan juga rojak kita. Rasa khasyah kita, ini yang juga menumbuhkan, harus seimbang. Ya. Dan ini harus kita tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya insya Allah taala itu akan bisa mengendalikan kita. Bisa ya? Baik. Barangkali ini dulu yang kita bahas, sampai pada pertanyaan ketiga ini, mudah-mudahan apa yang menjadi dasar-dasar pokok ini adalah senantiasa memberikan semangat kepada kita untuk terus belajar dan belajar. Tidak ada artinya untuk kemudian kita patah arang. Ya. Tadi pagi sudah diingatkan oleh Ustaz Samsul, Habibullah Ta'ala, kisahnya Soleh bin Kaisan, umur sampai 70 tahun, hampir 70 tahun pun juga bisa belajar. Dan kalau saya ada satu kisah, ya. Dan ini bukan para ulama dulu, orang sekarang. Ya. Ada di Masjid Nabawi, ya, seorang mukri, ya, seorang mukri ini, yang biasa terima setoran tiap hari. Ya. Kemudian ditanya, adakah sesuatu selama Anda duduk menerima setoran dari santri-santri ini, dari murid-murid ini, sesuatu hal yang mungkin mengagumkan atau cerita yang lebih? Kata beliau, ada. Ini. Katanya datang seorang kakek-kakek umur 70-an. Ya. 70 tahunan. Datang kemudian mengatakan, saya ingin setoran, ingut setoran. Maka kata beliau, mengatakan, La ya Syekh. Samahakallah. Ini tidak, enggak perlulah, engkau sudah sepuh. Enggak usah, batas saja, enggak usah ikut setoran, enggak usah ikut menghafal. Terus kakek ini terus merajuk. Benar. Ente enggak mau terima setoran dari saya. Ya Syekh. Afakallah katanya. Afakallah. Allah sudah memberikan maaf pada engkau lah. Sudah memberikan udzur kepada engkau. Ini. Benar ini. Ente enggak mau terima setoran saya. Nanti di yaumil qiyamah saya akan laporkan kepada Allah bahwa engkau tidak mau terima setoran saya. Akhirnya ya sudah. Sudah terima ya. Nah, terus ya setiap hari ikut setoran seperti murid-murid yang lain, ngantri biasa kita kalau di Masjid Nabawi kan gitu, ngantri apa datang awal, datang seperti itu. Kadang-kadang datang ada katanya, kadang-kadang sampai selesai ya. Ini sampai selesai umur 70-an ya. Ya. Maka ini Masya Allah bisa. Dan yang dulu bersama saya juga ada seorang kakek-kakek juga ya. Biasa kalau mau setoran sama Syekh Ubaidullah Lafghani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Ini kakek ini kadang samaan dulu kalau kan enggak sama saya, sama ada anak kecil umur 12 tahun sudah hafiz Quran. Kadang samaan sama kayak seperti anak cucunya aja lah. Ya. Tapi kita biasa seperti itu. Dan itu juga jadi saya itu semangat. Ini kakek-kakek sama kayak cucunya ini juga sering di ini sama Syekh pun juga enggak Masya Allah, tua-tua kayak gini juga ini. Saya jadi, wah. Itu yang juga menyemangati saya waktu itu juga. Masya Allah. Maka ini artinya adalah tidak ada alasan ya untuk kemudian kita bodoh. Ya. Bahkan ini akan menjadi bumerang kalau kemudian kita lari dari majelis ilmu. Maka ini, ikhwan fillah, jazakumullah wa rahimakum. Mumpung masih kita diberi hidup, diberi umur. Hadir majelis ilmu banyak manfaatnya. Minimalnya adalah kita diingatkan ya. Kita diingatkan, kalau toh kemudian kita masih berat untuk menghafal, minimalnya kita diingatkan, dan ini yang mudah-mudahan menjadikan kita bisa istiqamah, menjadi wasilah untuk kita mendapatkan akhir kesudahan yang baik. Ini barangkali wafaqan Allah wa iyyakum jami'an ila ma yuhibbu wa yardha, innahu waliy dzalikal qadir 'alaihi wallahu a'lam, wa sallallahu alaihi wa nabiyyi Muhammad wa alihi wasallam ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.